بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada jenis ma'rifah yang kedua. Al-alamu wa aqsamu. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala: Thumma al-alamu wa huwa imma shakhsiyun ka Zaidin aw jinsiyun ka Usama. Wa imma ismun kama maktalna aw laqabun ka Zainil Abidin. Wa kuffata aw kunyatun ka Abi Amr. Wa ummi kulthum. Wa yu'akharul laqabu anil ismi tabi'an lahu mutlaqa. Aw makhudun bil idhafati in ukhrida ka sa'idi kurzin. Athani, qala syarh. Athani min anwa'il ma'arif al-alam. Tayyib. Wal-alamu lughatan yutlaku ala al-jabal. فقوله وله الجوار المنسآت في البحر كالأعلام. نعم كالأعلام أي كالجبال. mengisahkan apa ini وله الجوار المنسآت في البحر كالأعلام. Nah, ya seperti gunung-gunung di lautan apa? Apa Zakaria? Ini kapal-kapal. Tayyib. Kapal-kapal yang di laut itu seperti apa? Gunung-gunung besar kelihatan dari jauh. Wa qaulul khamsa radhiyallahu anha. Wa inna sakhran lata'tammul hudadu bihi ka'annahu alamun fi ra'sihi nar. Naam. Ka'annahu alam ay ka'annahu jabal. Wa ala rayah juga digunakan untuk makna rayah, bendera. Wa ala sayyidil qawm. Wa ala al-khatti fi thawb. Wa ala al-allamah. Wa zahir anna nakla ila al-makna al-istilahi min al-akhir. Bidali li kaulihim li'annahu alamatun ala musamma. Li'annahu alamatun. Tidak ada tasydidnya. Li'annahu alamatun ala musammahu. Jadi alam memiliki makna banyak, khanifillah. Cuma yang sesuai dengan apa? Dengan istilah penggunaan dalam pembahasan ma'rifah ini. Alam yang bermakna alamah. Tanda. Nah, sehingga dari makna asal itu dipindah ke makna istilah. Taib. Dalilnya perkataan mereka li'annahu alamatun ala musamma. Karena al-alam atau ismun, ya alam, nama adalah apa? Alamah ala musamma, yaitu tanda untuk sesuatu yang dinamai. Taib. Dan ini jelas. Wa huwa ma'uliqa 'ala shay'in bi'ainihi ghayra mutanawilin 'ala ashbaha ghayra mutanawilin ma ashbahahu. Yang dimaksud dengan alam dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala ma'uliqa ay khussa bihi wa wudi'alah, yaitu sesuatu yang dikhususkan atau yang diletakkan, ya, ala syai'in bi'ainih, atas sesuatu secara tertentu. Ini. Dan Ibnu Hisham menggunakan uliqa yang dikatakan dalam ta'liq wa adala 'anil wad'i ila ta'liqi liyatanawala al-a'lam al-manqulah li'annaha mu'allaqatun ghairu mawdu'ah. Ibnu Hisham beralih dari penggunaan kata wada menjadi apa? Ta'liq, dalam pengertian uliqa, untuk bisa mencakup enam jenis enam alam, yaitu al-a'lam al-mangkulah, nama-nama yang apa? Mangkul. Asalnya bukan untuk nama ikhwan fillah, tapi digunakan dan dipindah untuk menjadi nama. Ini mangkulah. Berarti sejak awal peletakan ini bukan nama. Oleh karena itulah beliau tidak menggunakan kata wada'. Tayyib. Li'annaha mu'allaqatun ghairu mawdu'ah. Ini jelas. Kadzakil. Demikian yang dikatakan. Wa turida bi anna naqila wadi'un aidha. Dan dikritiki bahwasanya nam an-naqil yang memindahkan dari yang asalnya bukan nama menjadi nama itu dikatakan wadi' juga yang meletakkan. Ila an yuqal al-mutabadilu minal wad'i al-wadi'ul awal. Kecuali apabila dikatakan bahwasanya yang muncul di benak tentang makna al-wada', yaitu yang meletakkan pertama kali. Kalau yang dimaksud demikian, ya, bahwasanya meletakkan pertama kali kata tersebut bukan untuk nama, kemudian dipindahkan menjadi nama. Ini untuk al-a'lam al-mangkulah. Nanti jenis-jenis alam akan kita lewati insyaAllah. Tayyib. Ma'uliqa ala syai'in bi'ayni. Ay li syai'in mu'ayyan, li syai'in mu'ayyanin ta'yilan kharijiyan. Kala alami syakhsi. Au zihniyan kala alamil jinsi. Fa'alamu syakhsi yu'ayyinu musammahu dhihnan wa kharijan, wa'alamu al-jinsi yu'ayyinu musammahu dhihnan la kharija. Nama ala syai'in bi'aynih, yang apa? Sesuatu yang dikhususkan atas nam sesuatu hal yang secara tertentu bi'aynih, yaitu tertentu. Zaid, ikhwan fillah, zaid adalah kata yang diletakkan untuk menunjukkan ya jasadnya si zaid secara tertentu. Nah, dan ta'yinnya di sini ikhwan fillah terbagi menjadi dua, bisa ta'yin yang sifatnya khariji yang memang betul-betul ada di luar, seperti al-alamu syakhsi, ya alam orang, nama orang. Ini jelas Zaid, Muhammad. Nah, ini jelas ada faktanya, ada di luar. Bentuknya ada, atau dhihniyan, atau sesuatu yang ada di apa, di benak. Dhihn, yaitu sesuatu yang dipahami, ada di pikiran. Seperti apa? Kala alamil jinsi, seperti alam jinsi, nama jenis. Tayyib. Nah, yang menunjukkan sesuatu tapi apa, anggotanya banyak, khanifillah. Seperti misalnya na'am su'alah. Apa makna su'alah? Hah? Su'alah apa sih? Su'alah serigala atau ular? Hah? Kenalan ini, kalau enggak kenal dengan nama ini, kenalan dulu. Hah? Nah, di kamus. Itu alam jenis, khanifillah, mencakup apa semua anggota hewan tersebut. Tayyib. Tayyib. Naam. Su'alah untuk apa? Tha'lam. Nama dari apa? Nama jenis untuk apa? Rubah atau musang. Fa'alamu syakhsi mawdi'a li mu'ayyan la yatanamalu ghairahu min haythul wad'i ka Zaidin. Maka nama syakhs, yaitu nama perorangan, nama individu, ini alam syakhs, yaitu apa? Suatu nama yang diletakkan untuk orang tertentu yang tidak apa? Mencakup selainnya dari sisi peletakan awal, ka Zaidin, seperti Zaid. Zaid ya diletakkan nama ini untuk orang satu tok yang namanya Zaid, itu yang dimaksud. Bukan jenis Zaid, tidak, tapi untuk orang secara individu. Wa alamul jinsi, ya, dan nama jenis, ismun mawdu'un li suratil khayaliyah allati fi dakhilil aql. yaitu suatu nama yang diletakkan dalam apa bentuk khayalan yang ada di dalam akal kita. Wallati tadullu ala fardin sya'in min afradil haqiqah, yang menunjukkan tentang apa individu-individu yang tersebar na'am pada apa anggota jenis tersebut secara hakikatnya, seperti su'alah. Su'alah adalah nama yang diletakkan untuk jenis rubah, sehingga mencakup semua rubah. Na'am, namanya su'alah. Tayyib. Ma'uliku 'ala syai'in bi'ainihi ghaira mutanawilin ma asbaha, yang tidak apa? Tidak mencakup apa-apa yang menyerupainya. Al-murad bi'adabi tanawuli min haythul wad'i, yang dimaksud dengan tidak bisanya mencakup yang lain, khanifillah, dari sisi peletakan. Na'am, fala yakhrujul a'lamul mushtarakah, dan tidak keluar dari definisi ini al-a'lam al-mushtarakah, nama-nama yang apa? Mushtarak, digunakan bersama. Tayyib. Fa inna tanawulaha ghairaha bi awdha'in mukhtalifah, sebab mencakupnya nama-nama itu kepada yang lain, khanifillah, dengan sebab apa? Peletakan yang berbeda-beda. Contohnya sekarang, fa Ibrahim matalan la yadullu bi muqtada wad'ihi illa 'ala syakhsin ladzi 'alliqa 'alaihi, wala yunafi dhalika annahu yadullu ittifaqan 'ala kulli man yusamma bi hadzal ismi. Contohnya seperti Ibrahim, dia tidak menunjukkan pada konsekuensi peletakan awal kalinya, ikhwan fillah, kecuali kepada seseorang yang apa? Dikaitkan nama itu kepadanya. Ibrahim, ya Ibrahim itu. Naam. Dan tidak apa? Menafikan yang demikian itu, bahwasanya nama ini juga apa? Menunjukkan secara ittifaq, ya, kebetulan atas apa? Semua orang yang dinamai dengan nama Ibrahim. Cuman asalnya apa? Ibrahim ya untuk satu orang, tapi kemudian ada nama-nama yang lain. Dan pengertian Ibnu Hisham ini termasuk cukup rumit, ikhwan fillah. Wa'lam anna qawlahu ma'uliqa 'ala syai'in kal jinsi yashmalu al-ma'arif wan nakirat. Nah, ketahuilah bahwasanya perkataan Ibnu Hisham ma'uliqa 'ala syai'in kal jinsi mencakup apa? Ma'rifat dan nakirah. Wa qawluhu 'ala syai'in bi 'aini na'am yukhrijun nakirat. Tayyib. Ala syai'in bi'aini, ini untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan isim-isim yang nakirah. Li'annaha lam tuntu li syai'in bi'aini, kenapa? Karena isim nakirah tidak diletakkan untuk sesuatu secara tertentu, secara ta'in. Jadi makanya harus disempurnakan pengertiannya. Ma'uliku ala syai'in, na'am, ala syai'in bi'aini, harus ada bi'aini, sehingga keluar darinya apa? Nakirah. Bal wada'aha 'ala al-isyraq, bahkan untuk nakirah itu diletakkan untuk bersama-sama. Naam. Wa qaluhu ghairu mutanawilin ila akhirih. Naam. Yakhruju bihi baqiyatul ma'arif. Dengannya apa keluar? Naam, isim-isim ma'rifat yang lain. Kenapa? Fa inna dhamira salihun li kulli mutakallim. Karena dhamir itu apa? Bisa untuk setiap bapak orang yang berucap atau mukhatab atau ghaib. Ketika seorang mengatakan takallam tu, tak di sini untuk semua mutakallim, baik itu Zain, Muhammad atau yang lain. Atau mukhatab, darabta, ini tak di sini untuk semua orang yang diajak bicara. Penggunaannya wa ghaib walaysa mawdu'an. Lian yustakmala fi mu'ayyan. Nah, walaysa mawdu'an lian yustakmala fi mu'ayyanin khasin bihaithu la yustakmalu fi ghairi. Jadi dhamir tidak diletakkan untuk apa? Digunakan pada na'am mu'ayyan secara khas, yaitu orang yang tertentu secara khusus, ya, di mana tidak digunakan untuk yang lain. Lakin idha stu'mila fihi sara juz'iyan walam yusyarikhu ahadun fima usnida ilaih. Akan tapi tatkala digunakan domir tersebut, maka menjadi apa, bagian sesuatu yang tertentu yang tidak apa, boleh disamai atau tidak boleh bersama-sama seorang pun pada sesuatu yang disandarkan kepadanya. Misalnya seorang mengatakan, nah, Zaidun darabahu Amrun. Maka tatkala disandarkan dalam suatu jumlah seperti ini, hak berarti apa? Asalnya hak ini bisa digunakan untuk semua apa? Semua yang gaib, mudzakkar, ya tidak. Tapi tatkala telah disandarkan dalam suatu jumlah, Zaidun darabahu Amrun, maka di sini hak kembali ke siapa? Ke Zaid, tidak bisa untuk ke yang lainnya. Masa Zaidun darabahu Amrun hak kembali ke mana? Kembali ke Muhammad, ya tidak bisa. Naam. Wasmul isyarah salihun likulli musyarin ilaih. Demikian pula isim isyarah. Naam, ini bisa untuk semua yang diisyaratkan kepadanya. Fa idza stu'mila fi wahidin lam yusyarikhu fi ma usnida ilaihi ahad. Ketika diletakkan untuk satu orang, maka ya sudah tidak boleh dimaksudkan kepada yang lainnya, ini maksudnya. Wa al salihatun li'an naam yu'rafa biha kulli yu'rafa biha kullu nakirah. Naam. Al demikian pula, dia bisa digunakan untuk apa? Untuk menjadikan ma'rifat semua nakirah. Fa in istu'milat fi wahidin, naam, arafathu wa qassarathu ala syai'in bi'ainihi. Ini jelas sama. Kalau sudah digunakan, maka kemudian menjadikan ma'rifah secara tertentu. Wa hadza ma'na qaulihim innaha kulliyatun wad'an juz'iyatun istimalan. Ini makna istilah juga dari ulama nahwu ikhwani fillah. Kenapa kok nam isim domir, kemudian isim isyarah dan al ini dikatakan kulliyatun wad'an? Karena asalnya apa? Bisa digunakan secara peletakan awal untuk semuanya. Al diletakkan untuk semua nakirah. Kemudian domir juga. Nah, domir mukhatab ya untuk semua mukhatab. Domir mutakalim untuk semua mutakalim, siapapun. Demikian pula isim isyarah. Tapi apa? Juz'iyatun isti'malan. Secara penggunaan itu adalah juz'iyah. Yaitu apa? Naam, secara tertentu. Tidak umum lagi maknanya. Taib. Ini pengertian alam. Yang dalam bahasa kita ya nama intinya. InsyaAllah semuanya paham. Cuma di sini penggunaan definisi Ibnu Hisham yang butuh apa dipahami dengan baik. Karena berbeda dengan apa-apa yang telah kita lewati dahulu. Wa yanqasimu bi'tibaratin mukhtalifatin ila aqsamin muta'addidah. Dan alam terbagi dengan sisi pandang yang berbeda-beda menjadi apa? Jenis yang berbeda-beda pula. Fa yanqasimu bi'tibari tashakhusi musammahu wa adami tashakhusi ila qismain. Maka alam ini ya terbagi, dilihat dari sisi tashakhusnya. Yang dimaksud dengan tashakhus ya, tashakhus yaitu ai bi'tibari ta'ayyuni musamma, yaitu dilihat dari siapa? Ta'ayyun, yaitu penentuan yang diberi nama itu. Ai anna musammahu syakhsun lahu wujudun haqiqiyyun mahsus, yaitu bahwasanya yang diberi nama itu adalah seseorang yang memiliki wujud hakiki yang bisa diindra. Mahsus itu bisa diindra, bisa diraba, bisa dilihat. Naam. Wa laysa amran dhihniyan bahtan, bukan sekedar sesuatu yang ada di pikiran belaka. Ai annahu la yakunu haqiqatan aqliyah mujarradah. Maksudnya bahwasanya naam tashakhus ini maksudnya apa ikhwan fillah, yaitu bukan hanya sekedar hakikat di akal saja. Tapi memang ada bentuknya di naam di kenyataan. Wa hadza fil ghalib, dan ini mayoritasnya. Wa qad yakunu amran dhihniyan, dan terkadang pula, tapi ini sedikit ya, alamu syakhs ini sesuatu yang memiliki ta'yin itu apa? Terkadang berupa amran dihniyan, sesuatu perkara yang ada di pikiran saja. Kal alamil ladhi yusamma bihi apa al-janin al-muntadhar wiladatuhu, seperti nama yang apa yang dinamakan dengannya janin yang masih ditunggu kelahirannya tapi sudah diberi nama, masih di masih di perut tapi sudah diberi nama, ini namanya Ahmad kalau keluar ya sudah dikasih nama. Nah, ini dhihni belum keluar, belum ada wujudnya, ini sudah dikasih Ahmad ternyata keluarnya perempuan. Nah, jadi sudah. Nah, tayyib. Ini makna tasyakhus. Jadi apa tadi makna tasyakhus? Yaitu apa? Dilihat dari si nama itu, nah, menunjukkan sesuatu yang betul-betul ada ataukah sekedar nah sesuatu yang ada di akal, di benak. Nah, terbagi menjadi dua, alamu syakhsin dan alamu jinsin. Yang dimaksud dengan alamu jinsin furiqa bainahuma bi anna al-awwal lil fardil muayyan wa tsani lil mahiyatil muayyanah. Dibedakan antara keduanya, khanifillah, alamu syakhsin dan alamu jinsin, bahwasanya yang awal untuk menunjukkan fardil muayyan, yaitu individu secara tertentu. Tayyib. Amr, ya untuk menunjukkan individu yang dinamai amr. Sedangkan alam jinsin, khanifillah, alam jenis, nama jenis, sama. Lil mahiyatil muayyanah, untuk suatu hakikat yang tertentu, tapi apa? Untuk enam orang per orangnya, enggak. Ya, untuk mahiyahnya, yaitu hakikatnya, tapi sudah tertentu. Misalnya, nah, contohnya sekarang, fal awal ka zaidin wa amrin, untuk alam syakhsin seperti Zaid dan Amr. Kan untuk menunjukkan orang yang dinamai Zaid, orang yang dinamai Amr. Wa tsani ka Usama ta lil Asad, yang kedua, kedua maksudnya apa ini? Apa Sa'id? Alam jenis. Ka'usamah lil asad, seperti nama Usama. Usama untuk apa? Nama untuk asad. Apa asad? Singa. Tayyib. Jadi semua singa namanya Usama. Singa kecil, singa tua, singa muda, singa singa, pokoknya singa. Nah, Eropa atau Asia semuanya namanya Usama, bukan cuma singa Arab saja. Tayyib. Karena apa? Usama ini digunakan untuk nama jenis bagi apa? Bagi asad. Ya. Cuman khanifila, kalau dia dari sisi individunya asad itu, yaitu satu persatunya, maka usaha enggak bisa menentukan, ya tidak. Cuman dia hanya bisa menentukan nama ini untuk keseluruhan asad. Paham? Jadi makna al-mahiyah al-muayyanah maksudnya itu. Maka dikatakan di sini ka usamah lil asad ai li haqiqatil asad. Untuk hakikat asad itu secara na'am secara mutlak. Wa hakadha qauluhu lil tha'lab wal dhib ai li haqiqatil tha'lab wa li haqiqatil dhib. Karena ini untuk menunjukkan mahiyah. Nah, jadi nama usamah untuk asad. Wa dhu'alah lil tha'lab wa dhu'alah lil dhib. Dhu'alah untuk dhib. Apa dhibun? Serigala. Taib. Fa inna kullan min hadhihi al-alfazi yasduku ala kulli wahidin min afrad hadhihi al-ajnas. Paham? Karena semuanya dari lafaz-lafaz ini yasduku, yaitu bisa benar untuk menunjukkan ala kulli wahidin min afrad hadhihi al-ajnas, untuk menunjukkan apa? Individu-individu yang termasuk dalam jenis ini. Usamah untuk menunjukkan semua, nah bisa digunakan untuk semua apa? Jenis singa-singa. Taqulu likulli asadin ra'aitahu hadza usamatu muqbilan. Engkau bisa mengatakan untuk semua asad yang engkau lihat, afanikillah, hadza usamatu muqbilan, ini Usama sedang datang. Nah, taib, orang tenang-tenang ternyata yang dimaksud adalah singa lari baru. Nah, hadza usamatu muqbilan. Jadi maksud Usama adalah asad. Maka dzalikal bawaqi, demikian pula yang tersisa. Nah. Maka perhatikan ikhwan fillah, taqulu likulli asadin ra'aitahu, engkau katakan untuk semua asad yang kau lihat, hadza usamah. Nah, ini makna yang telah disebutkan di depan bahwasanya apa? Innaha apa? Kulliyatun wada'a. Ini secara peletakan kulliyat mencakup yang umum atau namkan nakirah maknan seperti nakirah secara makna. Perhatikan catatan kaki nomor 1. Fihi isyaratun ila maqila innahu kan nakirati maknan, seperti nakirah secara maknanya. Iya, kenapa Usama bisa digunakan untuk nama semua apa asad? Itu. Wa yajuzu an tutliqaha bi iza'i sahibil haqiqati min haitsu huwa. Dan boleh khanifillah untuk engkau mutlakkan. Naam. Tayyib. Bi iza'i sahibil haqiqah. Naam. Yaitu diperbandingkan. Nah, boleh untuk engkau gunakan, ya, maksudnya ini boleh engkau gunakan nama-nama jenis ini ikhwan fillah ketika apa? Engkau perbandingkan antara nama jenis dengan nama jenis yang lain secara hakikat. Taib bi izai bi wazni kitab ay bi muqabil wal murad annahu yutlaqu alal haqiqah. Nah, ini maksud adalah apa? Dimulakan secara hakikatnya. Maksudnya sekarang, nah, tanpa seseorang melihat apa masing-masing, nah, anggotanya, khonifina dari alam jenis ini kan alam jenis ibarat nama yang umum di dalamnya apa ada apa anggota-anggotanya. Namanya Usama ini mencakup semua singa, ya kan? Ada singa ini itu berapa banyak? Semua singa namanya Usama. Nah, boleh kita gunakan cara mutlak untuk memperbandingkan ketika sandingkan dengan nama jenis yang lain. Tanpa melihat individu-individu yang tergabung dalam nama itu. Fataful, maka aku katakan Usama tu asja'u min tu'alah. Nah, Usama asja'u min tu'ala. Tanpa melihat apa? Tanpa melihat afrodnya, ya. Tanpa melihat afrodnya. Karena kalau kita lihat afrodnya terkadang ya, nah ada misalnya masih nah satunya Usama yang masih bayi, nah masih nah kecil dengan tu'ala yang sudah pengalaman menipu, mungkin lebih berani tu'ala. Mungkin saja. Taim. Jadi Usama tu asja'u min tu'ala maksudnya dari sisi na'am mutlak secara umum. Ai al-jinsul mutahaqqaq fil afradi ijmalan li'annahu al-muttasifu bisyaja'ah la jinsu min haitsu hu. Na'am wala bi'tibari tahaqquqihi fi jamil afrad. Jelas. Na'am. Taim. Yaitu jenis yang secara mujmal ikhwanifillah global. Karena memang secara global ya namanya asad lebih pemberani daripada tu'ala. Nah, karena tu'ala dikenal dengan apa? Dengan kelicikan. Tapi apa tidak dari individu per individu, karena mungkin saja ada individu tertentu yang nam dia bisa lebih apa? Lebih berani daripada nam singa. Wa fi wasfil asadi bi syaja'ah masyun ala qawli man qala inna syaja'ah laysat khassatan bil aqli kal jara'ah. Abaduhum qala innaha khassatun bil aqli bil aqli li anna syaja'ah malakatun tahmilu ala al iqdam fil ma'arik fa hiya mukhtasatun bi dawil aqli fa alayhi fala yatimmu tamthilu bihi illa an tuhmala ala anna al murada biha huna al-quwwatu wasyiddah wa katsiran ma tustamalu fi dzalik. Nah, ini penjelasan berhubungan dengan makna syuja'ah. Jadi syuja'ah, nah, ada khilaf, ada yang mengatakan ini pokoknya apa? Bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Ada yang mengatakan khusus untuk yang berakal. Kenapa? Karena syuja' atau keberanian itu adalah suatu kemampuan, nah, sifat yang membawa pemiliknya untuk apa? untuk maju dalam peperangan. Berarti ini khusus untuk yang berakal. Cuman khalifilah kebanyakan penggunaan syuja'ah ya untuk kuwah dan syiddah, untuk kekuatan, nah, keberanian, sehingga apa? Digunakan juga untuk hewan-hewan. Kama taqulu al-asadu asya'u minat tha'lam. Ya, sama. Seperti engkau katakan, al-asad asya'u minat tha'lam. Ay min haythu mutlaqid dalalati 'alal mahiyah. La min haythu istiwa'ihima fid dalalati 'alayhima, li'anna usamata wa ta'al wa tu'ala yadullani 'alayha bidzatihima, wal asad wa ta'lam yadullani 'alayha biwasitatil alif wal lam. Ya, jadi tama takul yaitu dari sisi apa? Dari sisi penunjukan na'am untuk na'am hakikat. Ya, penunjukan untuk hakikat singa dan apa musang ini secara mutlak, bukan apa kesamaan dari isi penunjukan nah maknanya fadhilah. Karena Usama dan Ta'lab ya keduanya menunjukkan zatnya, sedangkan Asad dan Ta'lab Usama dan Tu'ala, sedangkan Asad dan Ta'lab keduanya menunjukkan dengan apa, dengan perantara alif dan lam, al ada al. Ai sahibu hadhihi al-haqiqati asya'u min sahibi hadhihi al-haqiqah. Wa la yajuzu an yutliqaha 'ala shakhsin ghaibin. Na'am. La taqulu liman bainaka wa bainahu 'ahdun fi asadin khasin. Ma fa'ala Usama? Fa bi'tibari dhatihi. Tayib, ini pembahasan yang lain. Na'am. Jadi tanbih yang terakhir bagus. Wala yajuzu an yutliqaha ala syakhsin ghaib. La taqulu liman bainaka wa bainahu ahdun fi asadin khas. Ini penggunaan nama Usama ini ala munjins tidak boleh dimutlakan untuk apa? Syakhsin ghaib. Yaitu sesuatu yang sudah apa? Yang enggak hadir. Cuman apa sudah terpatri pada benak kita, ikhwanifillah. Misalnya engkau katakan kepada orang yang antara dirimu dengan dirinya ada ahdun, yaitu ada pemahaman yang sama tentang suatu apa? Singa yang khusus. Mereka kemarin baru melihat singa dan menangkapnya misalnya. Ya, pemburu nah, baru menangkap singa. Satu singa. Kemudian dia mengatakan kepada saudaranya, "Ma fa'ala Usama?" Apa yang dilakukan oleh Usama? Tayyib. Nah, di sini berarti apa? Orang yang diajak bicara paham yang dimaksud Usama itu yang kemarin ditangkap, berarti ada ta'yin di situ. Nah ini tidak boleh, fanifilah, tidak boleh dimutlakkan untuk yang seperti ini. Perhatikan catatan kaki nomor 9. Hadzal man'u bina'an 'ala ma dhahaba ilaihi al-mu'allif tab'an li ghairihi min anna 'alam al-jinsi mawdu'un lil mahiyati taratan wa lil fardil hadiri taratan ukhra. Ya, untuk fardil hadir. Kalau mau untuk lilmahiyah, ini jelas lah kita terangkan. Juga untuk menunjukkan fardil hadir taratan ukhra. Untuk apa? Saat individu yang hadir pada kondisi yang lain. Kama asyara ila dhalika bil amthilati wa saraha bihi fi syudur faqala wa jinsiyun indala bidhatihi alal mahiyati taratan wa alal hadiri ukhra fa'alayhi falayajuzu an yudrika na'am lafza Usamah ala asadin ghaib. Untuk asad yang enggak ada, yang ghaib ini enggak boleh. Wa amma ala madhhabil muhaqqiqin min anna 'alam al-jinsi ma wudi'a lil mahiyatil hadirah fi dhihni na'am bi qaidin ta'ayyuniha wa huduriha fihi fala mani'a min itlaqi 'alam al-jinsi 'ala al-fardi al-hadiri aw al-ghaibi muradan minhu khususahu na'am khususuhu. Taib. Majazan. Wa muradan minhul mahiyah haqiqatan. Naam. Jadi yang terakhir ini menurut mazhab Ibnu Hisyam, karena beliau membedakan fanifilah untuk alam jins, beliau tidak boleh untuk apa menunjukkan sesuatu yang gaib secara tertentu. Tapi nah, madhab muhaqqiqin boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja. Karena apa? Nah, dengan ini lebih mudah dan ini juga tidak repot. Pokoknya usamah ya, alam jenis untuk semua singa, baik singa yang hadir yang kita lihat atau singa yang kita khabarkan. Ya, kita khabarkan. Nah, usamah yaitu singa yang kemarin ditangkap misalnya. Ma fa'ala usamah? Maksudnya singa yang kemarin ditangkap. Ghaib. Ini boleh-boleh saja. Nah. Taib. Talik lumayan ruwet ya khanifina, tapi intinya sebenarnya gampang saja. Namanya alam, intinya apa? Tadi untuk suatu nama, nah, yang dikaitkan pada hal yang sudah ditentukan, yang diberi nama itu. Kemudian dari sisi nah, ada dan tidak bentuknya di kenyataan, tayin, terbagi jadi dua, alam syakhsin dan alam jenis. Tayyim. Itu saja. Alam syakhs ya, nama-nama ini nama-nama orang per orang. Alam jenis adalah nama jenis. Nama-nama jenis. Dan ini penggunaan khanifillah dalam kitab-kitab para ulama juga jarang. Cuma sebagai wawasan aja. Dalam pembahasan nahwu jenis-jenis alam tersebut. Nanti yang paling harus diperhatikan yaitu pembagian yang kedua ini dari sisi apa mufrad dan murakkabnya. Ini yang banyak penggunaannya. Adapun alam syakhsi dan alam jinsi itu tidak terlalu banyak penggunaan dalam kitab-kitab para ulama. Nah, tapi pihaknya sebenarnya